Mitra bisnis, Quick Yan Gi berpandangan berbagai kekalutan, chaos, serta anarki sebagai dampak dari model demokrasi serta otonomi yang berjalan sekarang ini hanya bisa diatasi oleh militer atau TNI. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yan Gi. Pak Quick, jika Bapak melihat hanya TNI yang bisa menyelesaikan masalah, apakah ini berarti harus terjadi coup d'etat? Ya bukan pemberontakan, akan tetapi perbedaan pendapat yang mendasarkan terjadi antara Jenderal Sudirman dengan Bung Karno, dengan para politisi. Ketika mengalahkan Jenderal Sudirman ditangkap atau kooperatif apa-apa, Pak Sudirman mengatakan, oke, Anda you go your way, aku tetap gerilya masuk hutan-hutan itu. Itu bukan pemberontakan, tapi berani berbeda pendapat dengan Presiden, gitu kan. Baik, Pak Quick. Sekarang ini yang mendapat mandat untuk menegakkan ketertiban dan keamanan adalah Polri. Lantas, apakah kita bisa mengandalkan Polri? Nggak bisa. Jadi, artinya bisa kalau Polri-nya mau. Tetapi, kalaupun Polri-nya mau, nggak cukup. Ini adalah urusan sangat besar. Polri masih bersama-sama dengan TNI, mengatakan nggak bisa lagi, Pak, yang cara begini itu. Nah, dulu kan pernah ada seminar Angkatan Darat, kan, yang sangat berpengaruh di Bandung. Itu zaman kapan ya, seminar Angkatan Darat yang keputusan-keputusan sangat menentukan. Presidennya akhirnya memperhatikan itu semua. Apa isinya saya sendiri nggak paham. Sampai sekarang kan masih terkenal seminar Angkatan Darat. Tapi Bapak memang merasakan sekarang ini Indonesia seperti hutan rimba yang tak mengenal hukum ya Pak? Memang. Sudah seperti itulah, kalau sudah sejauh ini tidak ada demokrasi yang bisa memperbaiki. Pemilu demi pemilu tidak bisa lagi, ini kan semua hasil pemilu. DPR semua kan hasil pemilu. Semua pemilu langsung oleh rakyat maupun pemilu yang dipilih oleh orang yang dipercaya oleh rakyat gitu kan. Yaitu kalau KPK dipilih DPR, kalau ini dipilih DPR, jadinya kayak gini. Nah, kalau sudah begini, apakah ini berarti pimpinan di level eksekutif ada yang inkonstitusi ya Pak Quick? Iya, ini sudah ada yang inkonstitusi dan tidak diapa-apakan. Nah, dengan demikian, tidak ada hukum lagi, tidak ada pegangan lagi. Itulah yang namanya anarki. Anarki dan kekalutan. Anarkinya apa? Kekalutannya apa? Yang bersangkutan menganggap itu oke aja gitu. Pimpinan tertinggi menyerahkan kepada yang menganggap oke, kan? Coba kalutnya seperti apa itu? Demikian Quick Yan Gi, saya Kiki Wijaya.